lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Terima kasih. yang indah bersamamu, oh kasih. Bersama kau kasihku, bergaya sama. Menabur Aku